Kan layu bunga terkasihku yang tumbuh berseri indah di taman hatiku. Takkan layu bunga pujaanku walaupun sang waktu datang dan berlalu. Oh bunga hatiku, jangan pernah kau lari.